Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan membagikan pengajian Safari 12 hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada putaran ke-12 tanggal 12 Januari 2014 di Masjid Al-Ikhlas Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Pada malam hari ini, narasumber yang akan menyampaikan tausiah adalah Bapak Kiai Haji Abdullah Sa'ad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Insaf Plesungan Mojosongo. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa informasi telah kami sampaikan. Mari kita lanjutkan acara pada malam hari ini sebagai puncak dari acara Maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas dengan ceramah agama. Hadirin, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendalami ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan satu jalan baginya, yakni jalan menuju surga. Untuk itu, mari kita renungkan, kita resapi, kita hayati, kita dalami paparan ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Insaf Plesungan Gondang Rejo Karanganyar. Kepada Kiai Haji Abdullah Sa'ad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakallah min ilahin karim. Basyaratna ayatuhu fid dhikril hakim dibisyarah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faman faja'athu hadhihi al-bisharah wa talaqqaha bi qalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka biha ridha wa lihaqqihi ada'a amma ba'd. Fadilatal muhtaramin, sedaya para alim, para bini sepuh, para kiai, para ibu-ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Aliuddin, Romo Kiai Haji Abu Bakar Bakri, Romo Kiai Haji Mukhlisin Dawam lan sedaya ingkang hadir, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah-berkahipun. Ingkang kula mulyakaken Bapak Camat saha sedaya bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu saking jamaah Jamura rahimakumullah, ingkang mugi-mugi sarang-sarang pinaringan taufikipun Allah, hidayahipun Allah, inayahipun Allah. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing amine banter utange lunas. Halis. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, kados padatanipun bilih jam 11 kita sampun jengkar wonten saking majelis menika. Dados wekdalipun sekinten setengah jam lebih 1 menit. Niki nek diitung cara hitungan jam niku wedange cukup 12. Insyaallah niku mangke mboten turah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, salah satu amaliyah ingkang kedah kita lampahaken selaku tiang-tiang ingkang pengin pados ridhanipun Allah, wekdal urip wonten ing alam donya supados pinaringan ridhone Allah donya ngantos dumuginipun akhirat dipun dawuhaken wonten setunggal kitab ingkang naminipun Jami' Usulil Auliya taklifipun Imam Al-Kamsakhonawi. Di situ ada beberapa bagian terpenting yang harus dijalankan oleh orang-orang sing uripe pengin oleh ridhane Gusti. Sebab napa? Wallahu ahaqqu an turduh. Allah niku langkung berhak kita cari ridhonipun. Jangan sampai goro-goro untuk luru ridhane liyane kita nglalekake ridhane Gusti Allah. Napa niku Pak sing kedah dilampahaken tiang-tiang sing pengin ridhane Allah? Yang pertama adalah iltizamut taqwa. Napa Bu? Malah aku wae gitu. Iltizamut taqwa. Napa maknane? Netepi ketakwaan dhateng Gusti. Takwa niku mboten sembarangan. Disebutaken takwal ilahi madaru kulli sa'adah. Watiba'u ahwa ra'su syarri haba'ila. Takwa dhateng Allah niku sedaya ingkang arupi kabejanan berpusat dari ketakwaan tadi. Jadi kalau kula lan panjenengan uripe pengen bejo, carane nomor siji kudu netepi ketakwaan. Zaman sakniki nyuwun ngapunten, kurikulum ketakwaan niku dinomeraken 27571. Halo. Bu, teng donya niku kira-kira kathah masalahe napa mboten? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Teng donya niku pun boten saged diilangi sing jenenge masalah. Sampai Ibnu Athaillah dawuhaken la tastaghrib wujudal aqdar intakun fi hadhihi dar. Kalau kalian masih hidup di muka bumi ini, ojo kaget nek ono masalah, ono wedang. Nah, kemuka sing nyuduh no wedang, ndang oleh jodoh. Oh, mpun toh, mpun. Prostani telek. Alhamdulillah. Jadi diwangsolaken bilih napa wau. Takwa dhateng Gusti Allah niku penting. Karena apa? Pada prinsipnya takwa itu memiliki hasil, memiliki manfaat untuk napa? Untuk mengatasi semua masalah kehidupan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa nek donya iki aja kaget nek nampa masalah, karena memang nggon donya iki nggone masalah. Di antarane napa? Naqsin minal amwal, ekonomine munggah mudhun. Biasane bojone mulih nggo dhuwit 100.000 iki delalah mulih nggo 5.000 rupiah. Bu, nate ngoten niku? Wong malah kerep iki piye to, gak kepenak. Mulai motaket. Wonten sing naqes minal amwal, wonten sing nakes minal anfus, awake sing asale sehat, kuat, kereng, gede dhuwur ngaleh, celik, kiri, napa ceking, green. Sing asale gede dhuwur dadi tiger, tinggi. Alhamdulillah. Apapun masalah itu alhamdulillah, walaupun niki nggih rada aneh nek cara hitungan. Biasane nek ana wong lara, loro karo tombolan beda-beda. Loro ne mripat, kalpanak. Halo. Loro ne mripat insto. Nggih napa ten? Nek kalpanak kanggo loro, nah sing apal biasa iku biasa. Lorone weteng napa? Wah macam-macam. Tapi anehnya untuk masalah dunia, seluruh masalah dunia jalan keluarnya hanya satu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti mendapat jalan keluar. Jadi apapun masalahnya siji, jawabannya siji, takwa. Pak, kula gadah masalah, Pak. Ah, ora usah ngomong, wajahe wis ketok. Niki kula kepripun? Anak-anak kula kok mbler-mbler kabeh. Carane ngadepine pripun? Jenengan pun ngawontenaken kurikulum takwa napa mboten? Apakah sudah ditanamkan betapa pentingnya taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah di keluarga jenengan? Ya dereng, Pak. Lah itulah masalahnya. Ana ibu-ibu marah, "Pak, iki piye to, Pak? Bojoku zaman kerewe perhatian karo aku. Saiki malah kawit meneh." Iki sing heh pengen iki mesti. Alhamdulillah. Kok kaya-kaya saiki lali mencuekkan saya. Bagaimana hedonisme menjadikan dia lupa daratan biyene, Pak, nek karo aku alah-alah zaman iki padha kerene. Wes perhatiane kalau aku saiki dumeh dadi sugih lali daratan, la eling apa lautan. Halo. Kula nggih jawabane gampang. Adakah kurikulum ketakwaan Anda taruh di keluarga panjenengan? Adakah ketika di waktu jenengan ngalami urip sing asale ekonomi ini rendah menjadi munggah, adakah juga jenengan mikir ke ekonomi batin? Panganan batin? Kalau tidak, ya ikulah hasilnya. Maka kembali, takwa adalah satu-satunya cara untuk menghadapi masalah dalam kehidupan. Allahumma. Jadi apa wae angger dhe takwa waras, saudara-saudara. Kere takwa waras. Sugih takwa waras. Bagus takwa. Welik gering nyringking cendik ngentutan takwa waras. Ora usah tak watuk. Kok kaya kesindir ngono ndak laben. Kenapa? Karena madarra dhaqati mana lahu fi ta'atillahi wa madzalati. Setiap hal yang diterima oleh orang-orang yang ahli takwa, ahli taat kepada Allah, apapun itu pasti madarra. Ora nimbulno madarrat, ora nimbulno masalah. Ana wong takwa nyekel jabatan parah. Ana wong takwa wotak watuk paras. Alhamdulillah, Bu, tulung nggih disiapi putra wayahe, aja nyiapi sing urusane kanggo perduitan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tok. Sebab anak niku ora ana sing ngerti. Anak nomor siji, nomor loro, nomor telu, endi sing bakale sugih, endi sing bakale ora duwe. Mangkane loro-loro ning kudu dicekeli pegangan hidup arupa ketakwaan dateng Allah. Untuk mengakhiri satu poin ini, saya akan mencontohkan satu hikayah cerita iki karo galapan wektune. Nah, wis 22.40 menit. Waduh. Allahumma. Dulu ada seorang khalifah yang sangat masyhur kewaliane. Nek dalu niku nek nangis nganti air matane niku sebab nangise teng nginggil loteng niku kadang kala air matane iku netese ngampek anggepane penjagane sing teng ngandhap jaga niku anggepane niku grimis. Saking gebes-gebesipun nangis karanten khosyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kapasitas rasa takut yang mendalam kepada Allah. Sinten namine Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau mau meninggal dunia, lho kok iso ngerti dulu nih Arab meninggal. Nek teng dene kitab Ihya Ulumuddin juz akhir niku diterangke ana tiyang loro sing uripe niku nek mati kapan, sedone kapan diweruhno Allah. Siji nabi, nomor loro wali. Lah nek walian ta? Lah nek walian ya beda. Lah Umar bin Abdul Aziz pada waktu niku yuswane nembe 39 tahun. Waktu badhe sedo beliau pun wasiat bahwa seluruh kekayaannya tidak boleh ada anak-anaknya yang mendapatkan. Sedangkan putrane lebih dari 10 orang. Mendengar hal itu, salah satu pecintanya yang hidupnya kaya raya, namanya Mas Lamah bin Abdul Malik, sowan kepada Imam Umar bin Abdul Aziz yang di waktu niku jadi presiden. Wahai Umar, mbok nggih jenengan niki ampun wasiat kados ngoten. Mesake putra sampeyan, mosok urip kok mboten sampean modali, sedangkan uripe sampean iki wong sing duwe wong anjen khalifah. Anda tinggal menunjuk saja anak nomor 1 oleh iko, nomor 2 oleh iko, 3 oleh iko, cukup. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Hei Mas Lamah, anakku iku nanti terbagi menjadi 2 pilihan. Imma awal, imma tsani. Kalau tidak yang pertama, yang kedua." Pilihan yang pertama apa wahai Umar bin Abdul Aziz? Anakku mungkin mengikuti jalur yang pertama. Jalur orang soleh, wong takwa marang Allah. Wong soleh, wong takwa. Lah nek wis takwa, wis soleh, kenapa harus aku modali? Sedangkan Allah pun mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lho wis ana sing maha sugih sing bakal mewariskan kebaikan-kebaikan, bakal nulung sing luar biasa yaitu Allah. Lah mosok aku nguyahi segoro. Lho wong wis ditanggung karo pengiran. Atau yang kedua, anak-anak saya akan memilih jalur orang-orang toleh. Toleh niku kosok wangsule soleh. Toleh niku ora sing noleh-noleh-noleh ki ora. Nah, iku wong ora uman senek iki. Toleh niku wong sing mboten saleh. Lah nek anakku wong toleh ora gelem ibadah, mosok tak tinggali warisan, berarti aku modali wong nak siap. Ora usah mantuk-mantuk wong ora duwe warisan mantuk-mantuk. Ngene. Allah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun dirayu. Pun nek ngoten nek jenengan memang mboten kersa, kula tak mbet ngaturaken yatra tulung jenengan bagekake dhateng putra-putra jenengan. Dipun siapake duit 300.000 dinar. Wis winginane tak terangke, 1 dinar niku sekitar 4 gram emas. Sak grame 500.000 nek ping 300.000. Iso mikir? 300.000 ping 500.000 ping 4 2 juta ping 300.000. Iki nek ana ibu-ibu oleh dit kok semono, sing tak kuwatirno iki malah nek stroke. Yatra niki disiapake, apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Jawabanipun, tulung bagekno liyane wae. Akhirnya dibagikan, lalu Mas Lamah mengatakan, sungguh kehidupanmu telah menjadikan seluruh hati orang-orang yang keras menjadi lunak karena tingkah lakumu wahai Umar bin Abdul Aziz. Kehidupanmu akan menjadi kebaikan dan akan menjadi panutan bagi kita semuanya. Umar bin Abdul Aziz. Jadi wong nek jenengan kepengen ngerti gene apa wong takwa niku kok diparingi napa niku madaru kulli sa'adah, sebab manahipun niku betapa mentingke Allah sehingga mendapat kecukupan dari sisi Allah subhanahu Malah wonten setunggal ulama wonten teng ngene Lirboyo mriku, gurunipun Mbah Yai Hamid Dawar. Niku nek ana tamu kok daleme yaine niku mboten wonten napa-napa, niku sing diunek-unekno tamune. Aja hayai. Lho kok iso nalare piye ngeten critane? Nalare wong iman, wong takwa iku nek ndinggon niku dijadong rezeki. Lah kok nganti ngene Mbah Yai niku ora ana apa-apa, iki berarti sing teko wong ora waras. Nah, mangke nek tenggen kula supaya ora tak paido, nggawa. Nggawa, mangke slamet banget. Alhamdulillah, jamiran iki kurang 15 menit. Nah. Cuhae-hae sing penting ya manfaat. Mesake nek jenengan lebih dari jam 11 mangke daleme ketoke wajan desa-desa ngeten iki lah. Kula wong kota. Itu terserah wong aku nggowo mik kok lah. Lesungan indah. Yang selanjutnya muhimmatul muridin, hal-hal yang penting dijalankan para orang-orang yang menginginkan ridhani Allah adalah al-amal bil asbab allati takmulu bihan nafs. Apa maknanya? Menjalankan amal-amal yang menjadi sabab bagaimana jiwa kita menjadi sempurna. Tugas kita. Nek wis ngomong jiwa, halo, jiwa niku ji ditambah wau. Kula sambutane Pak Bupati niku bahwa jamuro adalah sarana untuk pembelajaran agama di negara Pancasila ini. Wah, negara Indonesia. Di sini disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Rasa ditambahin 1-2. Jadi ini kita wis akrab lah makna-makna membangun jiwa. Lalu apakah makna jiwa itu? Sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, kata-kata jiwa itu sebenarnya sudah akrab di telinga kula njenengan tenggene Quran. Sing maca. Sing ma maca. Sebab Quran niku ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Quran niku iso dadi tombo ati. Dalam bahasa istilahnya Imam Ghazali, qalbu nafsu aqlu ruh padha. Padha-padha jabatane ning beda istilahe. Nek kula gampangno ngomong, awak niki ndi to? Ya iki. Lah iki jenenge tangan, saudara-saudara. Lah iki khusing. Lah sing sikil niki sikil. Paham no, Den? Ning jenenge awak. Lah kata-kata jiwa itu di Al-Quran sering disebutkan. Ada jiwa di situ diambil khulasah rangkuman oleh para ulama-ulama yang tentang kejiwaan itu mumpuni mengatakan bahwa jiwa itu ada tiga tingkatan. Niki dipun terangaken wonten teng kitabipun Imam Najmuddin Al-Qurdi wonten teng kitab Ad-Dalailul Aliyah. Napa? Tingkatan yang pertama jiwa itu disebut sebagai nafsul ammarah. Napa? Innan nafsal ammaratun bisu'. Niku mawon. Jadi Quran nyebutno ana nafsu jiwa sing disebut jiwa yang ammaroh bisu. Jiwa yang kalau seseorang memilikinya itu selalu ngajak sing elek-elek tok, tangi turu mripat melek teng langsung jeroane njaluk elek. Eh mripatmu nggih nginjen ya wong adus ya. Yo. Tanganmu yuk digi maksiat yuk yo. Lah sing bangsa ngeten iki sing ngobah ngajak jero iki jenenge jiwa. Ngono mawon kanggo gampang no mahami. Ora usah disebutno latifah robaniyah macam-macam. Gampangane sing ngajak kula jenengan kok iso teko mrene iku ya jiwa. Sing mrene ngejak apa sing dorong? Ayo donga ngaji yo ana snack deh, snack deh. Ku jenenge jiwa perwetengan sosial bagi rakyat Indonesia. Tapi sing ngajak mriki kok, ayo ana jamur melu selawat, melu pengajian. Berarti urusannya mboten jiwa-jiwa sing ngajak elek. Lah, jiwa yang amarah bisu ini dikarenakan apa, Pak? Dikarenakan eling-eling. Dikarenakan cinta kepada mahsusat, cinta kepada sing ketok-ketok, sing mboten ketok, mboh moh cinta. Sing disenengi ku sing ketok tok, sing bangsana alam kubur oleh nikmat moh rangandel de. Yok urunan yok. Kanggo apa? Lho awake dhewe iki anu kok pengajian kok awake dhewe melu hormat pengajian. Lah terus engko hasilnya apa? Mlebu surga. Ah, kaya tau roh surga. Ini namanya wong-wong sing jiwanya ketutup sing ketok-ketok, sing ora ketok, ora ketok. Niki tak cepetno mawon ora usah dicontokno, mungkin contone nggih kula niki contone sing rada ora waras, ora waras. Nomor loro jiwa yang disebut diisyarahkan di dalam Al-Qur'an wala uqsimu bin nafsil lawamah, nafsu yang sudah mengkondisi menjadi nafsu lawamah. Apa itu jiwa yang lawamah? Jiwa yang lawamah niku jane wis rodok ngandel karo sing ora ketok tapi rodok keracunan karo sing ketok-ketok. Contone gampang. Nek ana kotak muter ngoten niku iku duwite dipilih. Ya Allah, 50.000 deh kakean. Mungkin nembih bongso 500 rupiah bekas geliga, bekas keroat. Lah niku nembih kalau takut. Ngoten niku janjane wonge wis ngandel nek sing jenenge ngamal jariah iku tekan akhirat. Sing jenenge ngombo gawe ku sangungi ibadah, sing jenenge duit ku kanggo berjuang besok bakal oleh surga ngandel ning kalah karo bakso, mie ayam, tuku wedak. Dadi rumangsane angka sering surga karo tuku bakso iku larang tuku bak. Kumangsane surgane mbahmu ngono to. Paham apa ten? Lah mugi-mugi mawon. Lah kita niki disuruh untuk meningkatkan kondisi nafsu kejiwaan kita. Bagaimana umpama awak dhewe tangi turu jebret mripate pengen maksiat, tangan pengen maksiat, maka harus mengamalkan amal-amal kebaikan untuk nomboni jiwa, nomboni ati, nomboni roh agar supaya meningkat menjadi lebih baik diantarane solawatan, dikir, ngaji, kumpul tiang soleh, walaupun jenenge ora solikin. Mudeng nama berat. Lah, di sini ini nanti akan berefek pada kejiwaan. Jadi kejiwaan kelonjengan bisa meningkat, meningkat, meningkat lebih baik. Apalagi kalau sampai jiwa yang terakhir. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Iki sing kita idam-idamake apa? Duwe jiwa yang mutmainnah, yang kalau kita meninggal nanti akan disebut fardhuli fi ibadi. Rene-rene awor kawulaku rene-rene. Lalu masuk ke surgane Gusti. Gusti Allah kurang 6 menit. Nah, alhamdulillah. Bu, niki kangge nambahi pengertosan mawon. Tentang jiwa mutmainnah itu janjane wonten istilah jiwa yang namanya mutayaqqidhah. Jiwa yang selalu ingat kepada Allah. Jadi awake iku selalu didorong untuk mengingat Allah. Dalam istilah ilmu tasawuf diterangkan bahwa yang memiliki jiwa mutayakidah, jiwa yang selalu mengingat Allah, itu wonten tiang-tiang pinilih sing uripe mulai cilik pun diparingi jiwa seperti itu. Mboten usah ngamal macam-macam, cilik pun diparingi. Contohnya sinten para nabi. Ora usah ngamal macam-macam, niku pun pinilih. Mpun termasuk mutayakidoh mindatiha. Memang dikersake Allah, lahir cepret punya jiwa, langsung mengingat Allah. Contohnya, zaman Nabi Ismail isih bangsa umur 6 tahun. Lele, dalem tak, aku dek bengi ngimpi kue dikon nyembelih kile. Gimana jawabannya? Monggo pak, sata jiduni insyaallah minas sobirin. Coba wong saiki mbomo. Le, aku kok dek bengi ngimpi kue dikon nyembelih li. Kalau yakin anaknya yang jawab, aku yang ngimpi pak kon nyembelih kue. Ayo bareng-bareng sembelih-sembelihan yuk. Paham nama betul? Paham nama betul? Jiwa mutayak itu lho, umur semonten niku lho. Lho kok iso langsung monggo Pak. Pun badhe disembelih diungkalno landhep niku wah matur ba enten apa wonten kisa sul ambiya. Ba enten apa le? Aku engko nek disembelih tulung ya ba tali sing kenceng banget. Lah supaya apa le? Supados mengke kula mboten kroncalan. Mengke nek kula kroncalan jenengan dadi mboten sida nyembelih kula, dadi mboten sios nindakake perintahe Allah. Lho ngono ku piye? Ana wong kene waras ngoten kok. Wong aku e ora kok jemene santai. Halo, halo. Nomor kalih, Teh, tulung titip ya, Teh, mengke nek jenengan nyembleh kula tulung labine dilandepno sanget wa innal lil mauti lash wa innal mauta lasyadid. Kematian itu sangat napa? Sangat berat, Ba. Iya, Le, iya, Le. Tulung wangke pakaiane jenengan mang wikis ya, Ba. Mang napa niki jenenge? Yang cincin jenenge desa, nek kotae wingkis. Mang cincin ya ba, lo supaya apa le? Supaya mboten gubrat getah kulo, ndak ngelong-ngelongi ganjaran kulo teng akhirat. Anu ya ba, engko tulung nek dugi griya salam kulo kangge ibu, pakaian kulo mangaturno insyaallah dados tasliyah kangge ibu. Lho, umur 6 tahun. Lah apa meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wong Kanjeng Nabi nek ana wong ngomong alah awak dhewe karo nabi kok kacek sithik deh ngono lha iku perlu diuntali baikon sak botole. Paham mrene? Lho wong Kanjeng Nabi kok kacek sithik ku sithik piye? Ning nggon-ngone iku sing ora pas. Nek kula ya rada setuju kacek sithik ning ndemokne iku lho sing keliru. Nek kula niku sithik-sithik turu nek Kanjeng Nabi sarene si lah ngono ya cocok nek kacek sithik. Perlu diundali. Lah iku mau lah wis terserah. Lah Kanjeng Nabi niki kula duduhke khusus yae Kanjeng Nabi. Mungkin jenengan pun biasa maca ayate ning menyadarine rada dhuwur. Qul in kuntum tuhibbunallaha fastabi'uni yuhibbukumullah. Halo. Katakan Muhammad niki kula tak maoske setunggal makhot. Makhot niku setunggal dalil sing kinten-kinten mangke sak dadosaken tasliyah teng manah jenengan. Katakan Muhammad, kalau kalian wahai umatku mencintai Allah, maka bukti cinta itu adalah ikuti saya. Niki ada yang aneh mesti nih. Kok iso ngene ceritane? Al-mahabbah dzauqun fil qalbi yahmilu sahibahu ba'da dzalika 'ala al-ittiba'. Yang namanya cinta itu adalah perasaan di dalam jiwa seseorang yang melahirkan ingin niru karo sing dicintai. Contoh, umpama kula niku remen kalih guru kula. Delalah guru kula niku gadah amal sing beda karo liyane. Kula gadah guru niku aneh. Di antaranipun beliau niku nek buah-buahan sing sak liyane saka Indonesia mboten purun dahar. Aja meneh dahar, ndulit gemok emoh aja meneh dahar. Lah karena saya cinta, saya ingin mengikuti. Apa alasannya kok nek dahar buah-buahan kudu sing saka Indonesia? Bukan karena macam-macam, tapi karena cintanya kepada tanah air. Dadi ndemok emoh aja meneh dahar. Lah karena saya cinta, mestine timbullah rasa untuk mengikuti. Anehnya Kalau Allah dicintai seseorang, kenapa Allah tidak mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ullah? Kalau kamu mencintai Allah, ya ikuti Allah. Tapi kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Nah, dalam hal ini ada hal yang khusus, bahwasanya kenapa kok Gusti Allah dawuhake kowe nek ngomong cinta karo aku Allah, maka buktine kowe kudu anut marang Kanjeng Nabi. Di sini ada apa? Di sini ada sebuah man napa? Sebuah faedah di mana sebegitu itu lho pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sampai-sampai untuk menjadi bukti cinta seseorang kepada Allah, maka cukup mengikuti Rasulullah saja. Diistilahkan di dalam hal-hal dawuhipun Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi wonten teng kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, "Lamma annal quwwatal basyariyah ma zala ar-ruhu fil jismi la taqdiru ala ru'yati dzatil ahadiyah ja'alallahu mir'ataha dzatal muhammadiyah." Jadi istilahnya, karena memang nok donya niki manusa ora mungkin mampu mandeng dzatul ahadiyah, ora iso mandeng Allah secara langsung, maka Allah menciptakan mir'ahnya. Apa mir'ah niku? Cermin. Apa mir'ah? Kaca pengilon. Di mana di situ adalah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek pengen niru Allah, yo niru Kanjeng Nabi. Nek pengen mendekat Allah, dekat Kanjeng Nabi. Lho ngono apa mbok anggap kakek sithik karo awakmu? Nah iku berarti yo wong ora ndek nalar. Maka disebutaken fan falaqat zaidatut tasbir fil alamil mutlaqil kabir an jamalin mashhudin bil ain hawil li wasfil kamalil mutlaqi wal husni tammi wazain. Kanjeng Nabi niku hawen li wasfil kamalil mutlaq. Kanjeng Nabi niku priyantun ingkang membawa kesempurnaan akhlak yang mutlak, wal husni tammi, dan kebaikan yang sempurna. Wis, mugi-mugi nek kanthi mekaten kita nyadari bile Kanjeng Nabi niku basyarun lakal basyar, manusa ning boten kaya manusa. Malah istilahe para ulama, lah nek Kanjeng Nabi mbok anggap biasa, mbok anggap manusa biasa, lah terus kowe iki manusa apa? Kanjeng Nabi sing nek cukune abuh gara-gara ngibadah mbok anggap manusa biasa, lah sing kuwe abuhmu sebab dintop tawon iki manusa apa? Kanjeng Nabi yang setiap malam tidak pernah tidur kalau di dalam sakunya masih ada satu keping uang, lalu beliau harus mencari wong sing butuh malam itu untuk sehingga entek blas hatta nafida ma indah entek ting untuk disedekahkan. Tur mbok anggap manusa biasa, lah terus kowe iki manusa apa? Lah nek wis ngono kesimpulane kita ini manusia planet, saudara-saudara. Mohon rasa dodo. Mugi-mugi mawon kanthi kita nganggep Kanjeng Nabi niku manusa yang luar biasa, maka kita menjadi bertaraf manusia. Ngono lho ceritane. Jadi nek Kanjeng Nabi mbok pandang manusia yang luar biasa, maka kita alhamdulillah katut dadi menu. Muga-muga sing nambahi iso utange lunas. Menu. Nah, iku ngalamat dadi utang niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan dahbu lana biha min akmalal imdad wa fawqal murad fi dari dunia fi dari ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa qadir azamati dhatika adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mila ma'alimta. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, aghnina bi halalika an haramika bi fadlika an man siwak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.